ad-din ats-tsalats, tiga tingkatan agama. Pada tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Dalam penjelasan arkanul iman, rukun-rukun iman, kita masuk pada rukun iman yang keempat, wa rusulihi, beriman dengan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ar-rusul jam'u rasulin. Ar-rusul jam'u rasulin. Rusul adalah jamaknya rasul. Bima'na mursal, maknanya adalah mursal. Ay mab'uth bi'iblagi syai'in, yaitu yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Ini makna ar-rusul lughatan, ar-rasul lughatan, ama al-mab'uth bi'iblagi syai', yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Makanya terkadang malaikat juga disebut rasul. Jibril alaihi salam terkadang disebut rasul karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Wal muradu huna, tetapi yang dimaksudkan di sini, man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Man uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, minal bashar, dari kalangan manusia, seorang dari kalangan manusia yang mendapatkan wahyu, bisyar'in, dengan satu syariat. Man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in, seorang manusia yang mendapatkan wahyu suatu syariat. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ini makna rasul. Dan kalau disebut rasul, maka sudah mencakup nabi. Tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Tidak setiap nabi itu rasul. Sebagian ulama mengatakan bedanya rasul diutus atau diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, seperti kata Syekh di sini, sedangkan nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi ini kurang tepat. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala sendiri dalam risalahnya yang lain mengatakan ini kurang tepat. Sebab nabi juga diperintahkan, para nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu apa bedanya rasul dan nabi kalau begitu? Bedanya, rasul membawa syariat baru, sedangkan nabi melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Ini saja bedanya. Sebagaimana akan beliau singgung juga nanti. Wa awwalur rusuli Nuhun, dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau begitu, gimana dengan Adam? Berarti Adam alaihi salam bukan termasuk rasul, tetapi beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang nabi. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nabi yang terakhir, juga rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan dalil, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi tidak disebutkan nabi dan rasul sebelum Nuh. Berarti Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Dan lebih tegas lagi dalam hadis syafa'ah, kata Syekh, wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fi hadis syafa'ah. Di dalam sahih al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hadis syafa'ah. Yani asy-syafa'atul udhma pada hari kiamat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna an-nasa ya'tuna ila Adam, bahwasanya manusia datang kepada Nabi Adam, liyashfa'a lahum, agar memberikan syafaat kepada mereka. Faya'tadziru ilaihim, tetapi Nabi Adam alaihi salam minta udzur kepada mereka, memberikan alasan, saya tidak bisa, maaf saja. Wa yaqul, lalu kata Adam alaihi salam, u'tu Nuhan, datanglah kepada Nuh, awwala rasulin ba'athahu Allah, dialah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Wa dzakara tamam al hadis, kemudian disebutkan kesempurnaan hadisnya. Ini hadis yang panjang. Ini dalil yang tegas menunjukkan bahwasannya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan itu pun dari ucapan Nabi Adam alaihi salam ketika di hari kiamat kelak. Baik. Adapun dalil bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan penutup para nabi, wa qala Allah taala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Maksud ayat ini, jangan panggil beliau dengan, atau jangan panggil beliau, jangan panggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Ini larangan memanggil Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena Zaid bukan anaknya beliau, cuman anak angkat. Anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya, tetap dinasabkan kepada bapaknya yang sesungguhnya. Maka kata Allah, jangan panggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Jadi itu maksudnya. Sebab Nabi SAW memiliki anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya 4. Anak perempuan beliau juga 4. Semua anak laki-laki tidak ada yang mencapai usia balig. Dan semua anak perempuan mencapai usia balig. 3 orang meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan 1 lagi meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Anak beliau bernama Al-Qasim At-Tayyib. Siapa satu lagi? At-Tahir. Semuanya dari Khadijah. Kemudian Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Anak perempuan beliau juga semuanya dari Khadijah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. 3 yang pertama ini meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Jadi 7 anak beliau meninggal semua ketika beliau masih hidup. Bahkan yang 4 ketika masih kecil semuanya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para nabi, cobaan mereka paling berat. Jazakallahu khair. Kemudian yang sudah dewasa yang sempat menikah itu meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masih hidup. Hanya satu yang hidup 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru beliau wafat, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Allah, tidaklah Muhammad bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Penutup para nabi mencakup penutup para rasul. Ini kalau para nabi saja sudah ditutup, aula, lebih utama lagi para rasul. Ini dalil yang tegas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang rasul, dan juga menunjukkan bahwasannya beliau adalah nabi yang terakhir. Dan hadis-hadis banyak sekali. Hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa yang mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia kadzab, dajjal, affakun athim. Dia adalah pendusta, dajjal, lagi banyak berbuat dosa. Seluruh yang mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi bukan setelah salam meninggal saja. Ketika beliau sudah diutus, ada yang mengaku nabi dan rasul, maka semua adalah pendusta, dajjal, penyesat umat. Dan ulama seluruhnya sepakat, barang siapa yang meyakini ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia kafir. Maka dia kafir walaupun dia beriman dengan seluruh rukun iman maupun rukun Islam. Tetapi kalau dia meyakini ada selain, ada nabi lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia kafir. Oleh karena itu, ulama seluruhnya sepakat Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Seluruh ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Sebab mereka punya nabi sendiri, nabi yang terakhir atau nabi yang pertama dalam golongan mereka, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Sebagaimana mereka punya kitab suci khusus yang katanya wahyu yang diterima oleh Mirza ini yang diberi nama Tadzkirah. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang membela Ahmadiyah dengan alasan hak asasi dan sebagainya, sama-sama berhak menentukan keyakinan masing-masing, semua ajaran benar, maka dia adalah orang yang tidak mengerti permasalahannya. Tidak mengerti, tidak tahu hakikat Ahmadiyah, dan tidak mengerti hakikat agama Islam, hakikat akidah Islam yang sebenarnya. Adapun ulama seluruhnya sepakat Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Baik. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillah ila qaumih. Dan tidak ada satu umat pun yang kosong dari seorang rasul. Allah utus dengan suatu syariat tersendiri kepada kaumnya. Aw nabiyyun yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha, atau seorang nabi yang diwahyukan syariat nabi sebelumnya untuk dia melakukan tajdid, pembaruan. Jadi ini perbedaan rasul dan nabi. Kata Syekh, rasul diberikan syariah mustaqillah, syariah tersendiri, berbeda dengan syariat nabi sebelumnya. Adapun Nabi, yuha ilaihi bi syariatin min qablih. Diwahyukan kepadanya syariat Rasul sebelumnya. Untuk apa? Liyujaddidaha. Untuk dia melakukan tajdid. Pembaruan. Yani, disadarkan kembali umat yang telah jauh dari para Rasul alaihim salatu wassalam. Iya. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, tidak ada satu umat pun di setiap zaman pun yang kosong dari Rasul. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibu tagut. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan ani'budullah wajtanibu tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dalam surat Fatir ayat ke-24. Dan tidak ada satu umat pun kecuali terdapat di tengah-tengah mereka seorang pemberi peringatan, yaitu rasul yang diutus. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Dengan Taurat itu para nabi berhukum. Para nabi yang telah berserah diri kepada Allah ini berhukum terhadap orang-orang Yahudi. Jadi selalu saja ada rasul pada setiap zaman, pada setiap umat. Dan umat yang terakhir, rasulnya cuma satu, namun untuk seluruh umat. Cuma satu tapi untuk seluruh umat yang hidup di masanya dan setelahnya sampai hari kiamat. Qul inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Warrusul basharun makhlukuna. Dan para rasul adalah manusia-manusia yang diciptakan. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyyah, tidak pula uluhiyah. Rasul sama seperti kita. Walaupun mereka diberi wahyu, mereka memiliki keutamaan, tapi mereka makhluk yang tidak sedikit pun mampu mengabulkan doa kita, mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, dan tidak boleh disembah sedikit pun. Qala Allah Ta'ala an-nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul mursalin wa a'zamuhum jahan indallah. Dan beliau adalah pemimpin para rasul tersebut dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'a wala darra. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak sedikit pun mampu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan untuk diriku sendiri. Illa masya Allah. Kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana bisa diharapkan kemanfaatan atau ditakutkan kemudaratan dari Rasul? Padahal untuk diri beliau sendiri saja tidak bisa beliau berikan. Maka tidak boleh berdoa kepada beliau, berharap kepada beliau, tawakal kepada beliau. Apalagi kepada orang-orang yang derajatnya lebih rendah daripada beliau, seperti para wali, orang-orang saleh yang derajatnya jauh lebih rendah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku tahu perkara ghaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan saja dan aku tidak akan ditimpa suatu keburukan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara ghaib, sehingga beliau tertimpa apa yang tertimpa kepada manusia biasa, Karena beliau tidak tahu, sehingga beliau tidak bisa menghindari terlebih dahulu. Ketika perang Uhud, kepala beliau terluka dan gigi beliau patah. Seorang Rasul giginya patah. Kepalanya terluka. Kenapa? Karena dia tidak tahu sebelumnya bahwa itu akan tertimpa kepadanya. Andaikan beliau tahu, tentunya beliau menghindar. Menunjukkan beliau tidak mengetahui yang gaib. In ana illa nadhiru wa bashirun liqaumi yu'minun. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat ke-188. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mampu menimpakan suatu kemudaratan kepada kalian, tidak pula bisa memberikan hidayah. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan, tidak ada satupun yang bisa melindungi aku dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak menemukan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Surat Al-Jin ayat ke-21 sampai 22. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Tapi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi membaca di dalam syair mereka, syair yang diciptakan oleh Al-Busiri yang biasa dibaca pada peringatan Maulid dan dicetak di dalam Majmu'atul Maulid, dia mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa suatu musibah. Ini kata dia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, walan ajida min dunihi multahada. Aku tidak memiliki tempat perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syair tersebut, ucapan tersebut termasuk kesyirikan. Wa talhaquhum khasaisul bashariyah minal marad wal maut wal haja ila at-ta'ami wasyarabi. Oleh karena itu juga berlaku bagi mereka sifat-sifat kemanusiaan, apakah itu sakit, kematian, dan kebutuhan terhadap makan dan minum, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Sama seperti kita, kita sakit, kita mati, kita butuh makan dan minum, demikian pula para rasul. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia mensifatkan Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala, walladhi huwa yut'imuni wa yasfin. Dan dialah Allah yang memberikan aku makan dan menyembuhkan, wa yasqin, dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku. Asy-Syu'ara ayat 79 sampai ke 81. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini manusia biasa seperti kalian juga. Kalau aku lupa, aku ini manusia biasa seperti kalian juga. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkan aku. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa bacaan suatu ayat. Jadi kalau imam-imam kita ada terlupa suatu ayat, itu biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lupa. Ketika itu tidak ada sahabat yang memperingatkan beliau. Maka kata beliau, aku manusia biasa seperti kalian juga. Aku lupa, kalian juga lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan. Ingatkan ayat tersebut. Taib. Demikian pula ketika Rasulullah SAW lupa, sudah sholat berapa rakaat. Sholat 4 rakaat, cuma dikerjakan 2 rakaat. Tidak ada yang memperingatkan. Takut, khawatir. Jangan-jangan memang sudah seperti itu, padahal beliau lupa. Padahal beliau lupa. Maka beliau katakan, aku ini manusia biasa seperti kalian juga. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, maka jika aku lupa, ingatkan aku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم. Dan Allah telah mensifatkan mereka dengan al-ubudiyah, penghambaan, yang merupakan derajat mereka yang paling tertinggi. Wa fi siyaqi tsana 'alaihim. Dan Allah sifatkan penghambaan itu terhadap mereka dalam konteks pujian terhadap mereka. Faqala ta'ala fi Nuhin 'alaihi salam, maka Allah berfirman tentang Nuh 'alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Surat Al-Isra ayat ketiga. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang bersyukur. Jadi dia adalah seorang hamba. Bukan seorang yang disembah. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah berfirman tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Surat Al-Furqan ayat pertama. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran atas hambanya. Yakni Nabi Muhammad. Dikatakan hamba. Beliau hamba. Sama seperti kita hamba. Liyakuna lil'alamina nadhira. Agar beliau menjadi pengingat bagi seluruh alam ini. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub sallallahu alaihim wasallam. Demikian pula Allah berfirman tentang Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'quba. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Allah katakan mereka adalah hamba-hambanya. Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ulil aidi wal absar. Pemilik kekuatan dan pandangan. Kekuatan di sini maksudnya adalah kekuatan dalam beramal saleh. Dan al absar, pandangan di sini adalah ilmu. Allah berikan mereka kekuatan dan ilmu. Kekuatan untuk beramal saleh dan ilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan satu penyucian, apa itu? Dzikraddar, selalu mengingat akhirat. Inilah sifat para nabi dan rasul, selalu mengingat akhirat. Tidak ada kepentingan mereka dengan dunia ini. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah orang-orang yang terpilih. Surat Sad ayat ke-45 sampai ke-47. Wa qala fi Isa bin Maryam alaihi masalam. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi masalam. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi. Tidaklah beliau itu kecuali hamba yang kami berikan nikmat. Jadi Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan, bukan sesembahan, bukan pencipta. Beliau hanyalah hamba seperti kita juga. Kami wahyukan kepadanya, kami berikan kenikmatan. Waja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan kami jadikan beliau itu sebagai contoh bagi bani Israel. Surat Az-Zukhruf ayat ke-59. Ayat-ayat ini seluruhnya menerangkan bahwa para nabi dan rasul hanyalah manusia biasa seperti kita juga, tidak memiliki karakter rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Wal imanu bir rusul yatadammanu arba'ata umurin. Dan ini yang paling penting. Beriman dengan para rasul mencakup keimanan terhadap empat perkara. Al awwal al imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama, beriman bahwasannya risalah yang mereka bawa itu benar-benar berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita imani kebenaran risalah yang mereka bawa. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa mengingkari kerasulan salah seorang dari mereka, itu sama saja berarti dia mengingkari seluruhnya. Jadi tidak boleh diingkari satupun para rasul. Mengingkari satu saja itu sama dengan pengingkaran terhadap semua rasul. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, kadzabat qaum nuhin al-mursalin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-105, kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal di zaman mereka tidak ada rasul sebelum Nuh dan di masa Nuh. Tidak ada rasul yang lain. Ketika mereka mengingkari Nuh, maka Allah menghukumi mereka dengan pengingkaran terhadap seluruh rasul. Sama saja. Demikian pula orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, tetapi setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepada beliau, sama saja. Berarti dia mengingkari Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, mengaku beriman kepada Yesus, tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka malah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama saja dia tidak beriman dengan Yesus. Sama saja dia tidak beriman dengan Nabi Isa alaihi salam atau dengan Yesus putra Maryam. Sama. Sebab dia telah pengingkaran terhadap Nabi Muhammad, berarti pengingkaran terhadap seluruh rasul. Bahkan terlebih lagi Nabi Isa alaihi salam, Yesus putra Maryam, telah mengkabarkan kepada mereka akan datangnya Nabi yang terakhir dan berpesan kepada mereka untuk ikuti dia. Berpesan kepada mereka untuk ikuti dia. Dan bagi mereka yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam, ajaran Yesus yang sebenarnya, yang belum disimpangkan oleh para pendeta mereka, maka dia akan mengikuti Nabi Muhammad. Ya, seperti dalam kisah Salman. Ya, nanti dilihat bagaimana luar biasa kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, beliau berpindah dari satu pendeta ke pendeta lainnya. Setiap pendeta yang dia datangi di gereja-gereja mereka selalu berpesan, nanti akan datang Nabi Muhammad SAW. Dipesankan tanda-tandanya, dipesankan di mana dia akan dilahirkan, di mana dia akan berhijrah. Sehingga Salman, sebelum Rasulullah SAW datang di Madinah, beliau sudah tunggu. Beliau sudah ada di sana menunggu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kabar-kabar dari Injil yang dipesankan para guru-gurunya, para pendeta-pendeta Nasrani yang masih benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa AS atau ajaran Yesus. Wa mubasyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kata Nabi Isa AS, seperti Allah hikayatkan dalam Al-Quran, aku datang untuk memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Yakni Nabiullah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi hakikatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang adalah orang-orang yang mengingkari Nabi Musa dan mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Atsani, yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita imani nama-nama mereka yang kita ketahui namanya. Seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihimussalatu wassalam. Dan mereka yang lima ini disebut sebagai ulul azmi minar rusul. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7 dan juga surat Asy-Syura ayat ke-13. Ini dua ayat yang menjelaskan ulul azmi minar rusul ada lima: Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Dan ini penyebutan sesuai keutamaan. Sesuai keutamaan. Penyebutan asy-syekh bukan sesuai zaman, tetapi sesuai keutamaan. Muhammad, di bawahnya Ibrahim, di bawah Ibrahim Musa, di bawah Musa Isa, dan di bawahnya lagi Nuh alaihissalatu wassalam. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun yang kita tidak ketahui nama mereka, maka kita imani secara global. Maksudnya secara global bahwa ada nabi yang kita tidak ketahui nama-namanya. Banyak ada nabi dan rasul yang kita tidak ketahui namanya. Kalau Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut, dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat, setiap kaum itu seorang rasul. Kalau begitu berapa banyak rasul sedangkan umat itu telah berlalu berapa waktu yang lama, berapa banyak umat. Maka kita imani ada para nabi dan rasul tersebut walaupun kita tidak tahu namanya. Dan Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran bahwa ada rasul yang Allah kisahkan dan ada yang tidak Allah kisahkan. Sebagaimana firman Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Surat Ghafir ayat ke-78. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi ada rasul yang kita ketahui kisahnya baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan kita ketahui nama-nama mereka secara detail, dan ada yang tidak kita ketahui. Maka yang tidak kita ketahui ini kita imani secara global. Tetapi jangan mengira-ngira tanpa adanya dalil. Sampai ada yang mengatakan bisa jadi Aristoteles itu rasul katanya, atau Plato itu rasul, padahal ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka itu para filosof, ahlul kalam, yang mendapatkan ajaran-ajaran mereka dengan apa? Dengan akal semata, bukan dengan wahyu dari Allah, sehingga terjadi banyak pertentangan. Terjadi banyak pertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Iya. Ats-tsalits, yang ketiga, tasdiqu ma shaha anhu min akhbarihim. Membenarkan kabar yang sahih tentang para rasul tersebut. Jadi, apabila ada yang kabar yang sahih seperti seluruh kabar dalam Al-Qur'an wa Sunnah dan juga dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum dirubah oleh tangan-tangan manusia, maka kita benarkan, kita percayai tentang kisah-kisah mereka. Ar-rabi, yang keempat, al-amal bi syari'atin man ursila ilaina minhum. Beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Wa huwa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas. Dan beliau adalah penutup mereka, penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Maka inilah yang diwajibkan untuk kita amalkan. Adapun syariat para nabi sebelumnya, kita tidak diperintahkan untuk mengamalkannya. Tetapi kita diperintahkan untuk mengamalkan syariat nabi dan rasul yang diutus kepada kita. Maksudnya kepada seluruh umat setelah Nabi Isa alaihi salam. Kepada seluruh umat manusia wajib beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika." Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu, la yu'minun. Mereka itu tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan kamu hakim, pemutus perkara, yang memberikan hukum, yang menentukan hukum atas apa-apa yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak dapatkan di dalam jiwa-jiwa mereka harajan mimma qadaita, suatu kesempitan dari apa yang telah engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita syarat keimanan. Syarat dikatakan sebagai mukminun, orang-orang yang beriman, adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau sebagai syariat untuk segala permasalahan kita. Kemudian tidak ada kebencian terhadap syariat beliau. Kita terima, tunduk sepenuhnya dengan syariat beliau. Surat An-Nisa ayat ke-65 menjelaskan kepada kita wajibnya mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walil imani bir rusul samaratun jalilatun minha dan beriman kepada para rasul, terdapat buah-buah yang agung. Di antaranya al-ula al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi'ibadihi, ilmu tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah dan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Haitsu arsala ilaihimur rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala, ketika Allah mengutus kepada para hamba itu, para rasul, untuk menunjukkan mereka jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah, dan menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal aqlal bashariya la yastaqillu bima'rifati dhalik, sebab akal manusia tidak akan mungkin dengan sendirinya mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah secara detail. Tidak mungkin. Jadi disinilah pentingnya pengutusan para rasul. Sebab kita tidak mungkin mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kalau mengetahui kewajiban beribadah, mungkin bisa. Sebab itu fitrah. Sebab itu fitrah manusia. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai sesembahan yang hak, itu sudah fitrah manusia. Tetapi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, itu tidak mungkin diketahui dengan akal kita. Bagaimana cara kita sholat? Apakah kita bisa mengolah akal kita, kemudian kita ketahui, oh ternyata sholat zuhur 2-4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Tidak. Sama sekali tidak ada akal manusia yang bisa mengetahui hal ini tanpa adanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kasih sayang Allah dan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasannya para rasul itu diutus memang untuk diteladani, terutama di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita sepakat, dan memang kita sepakat, para rasul adalah sebaik-baik teladan di dalam hubungan antara sesama manusia. Tidak ada yang lebih baik dari para rasul. Tidak ada yang lebih baik dari para rasul dengan dalam sikapnya terhadap tetangga mereka, terhadap teman-teman mereka, terhadap orang tua mereka, terhadap istri-istri mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Semua kita sepakat. Para nabi dan rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik teladan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Bahkan dalam seluruh permasalahan dunia, dalam bisnis, Rasulullah SAW adalah orang yang paling terbaik. Dia dipercaya oleh Khadijah, dia digelari dengan Al-Amin, yang terpercaya. Orang Yahudi yang memusuhi beliau, itu tidak takut untuk menitipkan barangnya kepada beliau. Semua kita percaya beliau dari sisi akhlak kepada sesama manusia, kejujuran dan sebagainya. Maka tentunya lebih-lebih lagi, lebih utama lagi di dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya teladan kita di dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan beliau sebagai teladan. Apatah lagi hakikatnya akal kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah kecuali dengan jalan wahyu, kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah, amalan yang tidak berdasarkan petunjuk para rasul itu tertolak. Itu tertolak. Sebab tidak ada gunanya rasul diutus kalau setiap orang bisa membuat cara-cara baru di dalam agama lalu dia katakan ini kan baik. Tidak ada gunanya pengutusan rasul kalau begitu. Rasul diutus untuk mengajak kita, untuk mengajar kita bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaniya, syukruhu ta'ala ala hadihi ni'ma al-kubrah. Buah yang agung dari keimanan terhadap para rasul adalah kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Nikmat yang terbesar. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Maka dengan pengutusan para rasul adalah sebab kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Al-thalithah, yang ketiga, mahabbatul rusul alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum. Mencintai para rasul dan mengagungkan mereka. Wa tsana alaihim bima yaliqu bihim, dan memuji mereka dengan pujian yang pantas untuk mereka. Li'annahum rusulullah ta'ala, karena mereka adalah utusan-utusan Allah. Wa li'annahum qamu bi'ibadatihi, dan karena mereka telah beribadah kepada Allah. Wa tablighi risalatihi, dan menyampaikan risalah Allah. Wa nushhi li'ibadihi, dan menasihatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman yang benar terhadap para rasul akan melahirkan kecintaan kepada mereka dan penghormatan kepada para rasul tersebut. Sebab mereka adalah sebaik-baiknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah beribadah kepadanya dan menyampaikan risalahnya serta menasihati hamba-hambanya. Jadi sebetulnya para rasul adalah orang-orang yang paling berhak kita cintai melebihi seluruh manusia, bahkan melebihi orang tua kita sendiri. Kenapa? Di samping karena mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Andaikan Allah tidak mengutus para rasul, maka tentunya kita tidak akan ketahui kebenaran. Kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi, melebihi jasa semua orang dalam kehidupan kita, termasuk orang tua kita sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia jadikan aku yang paling dia cintai melebihi kecintaannya terhadap anaknya, melebihi kecintaannya terhadap orang tuanya, dan melebihi kecintaannya terhadap seluruh manusia. Demikianlah kita dituntut untuk mencintai para nabi dan rasul, adalah lebih kita cintai dari seluruh manusia, termasuk orang tua kita sendiri dan termasuk anak kita sendiri. Baik. Kalau demikian, kita dituntut dalam mencintai para rasul, maka bagaimana lagi dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bagian akhir, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala membantah syubhat kaum musyrikin yang mengingkari para rasul. Apa syubhat mereka? Syubhat mereka adalah sesuatu yang sederhana, dapat dibantah oleh orang yang berakal, walaupun mungkin orang tersebut tidak pernah membaca ayat tentang bantahan terhadap mereka. Sebab ini syubhat orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Seperti Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Isra, "Wa ma mana'a an-nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda," dan tidak ada yang menghalangi manusia tersebut untuk beriman ketika telah datang kepada mereka hidayah, "illa an qalu," kecuali karena mereka mengatakan, "aba'athallahu basharar rasula," apakah Allah mengutus manusia sebagai rasul? Yang mereka ingkari, masa manusia dijadikan rasul, dijadikan utusan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Katakan, andaikan di muka bumi ini adalah malaikat yang berjalan dengan tenang, maka tentunya kami akan menurunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai rasul. Tetapi karena manusia yang di muka bumi bukan malaikat, maka manusia yang diutus sebagai rasul supaya benar-benar jadi teladan. Nanti kalau diutus malaikat, mereka bikin alasan lain lagi. Dia kan malaikat, pantas kalau dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa begini, bisa begitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul dari kalangan manusia agar benar-benar dijadikan teladan. Tetapi sesungguhnya alasan mereka itu hanya alasan yang mereka buat-buat, Sesungguhnya mereka hanya tidak ingin meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Seperti ayat yang terakhir disebutkan oleh Syekh dalam surat Ibrahim, in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kata mereka, kalian wahai para rasul hanyalah manusia seperti kita juga. Kalian ingin menghalangi kita dari apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Ini hakikatnya. Ini hakikat orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran semenjak dahulu sampai hari ini. Mereka tidak mau menerima seorang yang menyampaikan kebenaran dengan alasan macam-macam. Kadang mereka katakan, dia kan masih muda. Tidak jelas belajarnya di mana. Atau alasan-alasan yang lain. Atau dia bukan orang kampung kita. Dia bukan tokoh kita. Sebetulnya yang mereka inginkan di situ untuk mempertahankan ajaran sesat mereka agar tetap diamalkan oleh masyarakat. Maka kata mereka, fa'tu nabi sultanin mubin, datangkan suatu bukti yang terang, yakni mukjizat. Qala lahum rusuluhum, maka para rasul itu berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, tidaklah kami kecuali manusia seperti kalian juga. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, akan tetapi Allah memberikan kenikmatan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yakni Allah berikan kepada mereka wahyu karena Allah menghendaki, walaupun mereka manusia biasa. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah, dan tidaklah kami bisa mendatangkan kepada kalian suatu bukti kecuali dengan izin Allah. Yakni mukjizat sultan, mukjizat. Tidaklah kami datangkan mukjizat tersebut kecuali dengan izin Allah. Menunjukkan apa? Mereka manusia biasa. Mukjizat benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan mereka sendiri. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan tentang keimanan terhadap para rasul, dari penjelasan yang sangat memukau dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.